Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Rabi'inil Akhir 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 26 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya man, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang wafat wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dalam keadaan dia mengetahui, mengilmui makna dari kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah telah kita sebutkan penjelasan secara global dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu waridah ini, dan telah kita nukilkan pada pertemuan terakhir ucapan Al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah yang ditalkhis, yang diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika beliau membahas tentang keadaan usatul mukminin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan mukminin. Berkata Imam Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala, ikhtalafan nasu fi man asa Allah taala min ahli syahadatain. Para ulama memiliki silang pendapat untuk menghukumi asallahu, man asallahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala min ahli syahadatain, dalam kondisi dia masih mengikrarkan keislamannya. Telah kita sebutkan keyakinan kelompok Al-Murji'ah yang mereka menyatakan la tadurruhul ma'siyah ma'al iman, kemaksiatan yang dilakukan oleh dia tidak akan memudaratkan, kemaksiatan yang dilakukan oleh dia sama sekali tidak akan mengurangi unsur keimanan pada dirinya. Maka ini keyakinan kaum Al-Murji'ah, sehingga keluar sebuah kesimpulan bahwasanya keimanan seorang fasik, keimanan seorang fajir yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan melakukan kemaksiatan tersebut, keimanan mereka sama dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, keimanan mereka sama dengan keimanannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ini kelompok Murji'ah yang mereka meyakini bahwa dengan kemaksiatan tidak akan mengurangi unsur keimanan pada diri seorang hamba. Berbeda dengan kelompok Khawarij, ini sebaliknya dari keyakinan kaum Murji'ah. Apa keyakinan kaum Khawarij? Tadurruhu, kemaksiatan itu akan memudaratkan dia, memberikan efek negatif yang sangat besar, bahkan sampai kepada sebuah tahapan kaum Khawarij menghukumi mereka yang melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, sebagai seorang yang kafir, sebagai seorang yang keluar dari al-Islam, yang mereka berhak untuk yukhalladu finnar, dikekalkan di dalam an-nar. Jadi ini ekstrim atas dan ekstrim bawah, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, Al-Murji'ah dengan Al-Khawarij. Al-Murji'ah mengatakan tidak mengapa kemaksiatan tersebut pada diri seorang hamba selama dia beriman, selama dia bersyahadat, Sementara kaum Al-Khawarij tidak boleh sama sekali seorang muslim terjatuh di dalam Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kalau terjatuh, dia kufur, keluar dari Al-Islam. Maka disebutkan di sini kesimpulan yang keluar dari Al-Musannif alaihi rahmatullah dalam hal ini adalah Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wa ra'a. Fanuqirru awwalan, maka dengan ini kita nyatakan, kata beliau, anna madhhab ahli sunnati wal jamaah bi ajma'ihim, bahwasanya madhab ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnati wal jamaah dalam perkara ini, bi ajma'ihim, dengan ijma', kesepakatan yang ada di sisi mereka, minas salafis salih, dari kalangan as-salafus salih, wa ala rasihim ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ahli al-hadithi wal fuqaha, dari kalangan ahli hadisnya, dari kalangan ahli fikihnya, mereka memiliki sebuah kesepakatan akidah yang diambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ahladz-dzunubi fi masyiatillah taala, bahwasanya mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan dosa besar, fi masyiatillah. Ini akidah Ahlussunnah, akidah yang benar, tidak condong kepada Murji'ah, tidak pula condong kepada kaum Khawarij. Akidah Ahlussunnah, akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam, anna ahladz-dzunub, mereka yang melakukan al-kaba'ir, mereka yang melakukan dosa-dosa besar, fi masyiatillah. Dalam kalam ulama yang lainnya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tergantung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hukum kepada hamba tersebut. Kalau hamba tersebut diampuni dengan sekian banyak dosa, dosa besar yang telah dia kerjakan, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Kalau dia tidak bisa menghukumi, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab dia, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, berhak. Karena dia telah menjadi seorang hamba yang kufur, seorang hamba yang afwan melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan. Wa anna kullaman mata 'alal iman, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa yang wafat dalam kondisi dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasyahada mukhlishan min qalbihi, dan dia masih mengikrarkan dua kalimat syahadatnya dari hatinya dengan penuh keikhlasan, fa innahu yadkhulul jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini qat'i. Satu hal yang sudah menjadi akidah yang qat'i mutlak. Kalau dia masih memiliki keimanan, dia berikrar dengan ikrar asyhadatain, dengan keikhlasan yang ada pada hatinya, maka innahu yadkhulul jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana taiban au saliman minal ma'asi, walaupun dia seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, lantas dia bertaubat atau dia selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan, dakhalal jannah birahmati rabbih, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Rabb-nya, wa hurrima 'alan nari bil jumlah, dan secara umum dia akan diharamkan dari an-nar, dari neraka Allah. Walaupun kondisi seorang mukmin, seorang muslim yang sudah pasti tadi masuk ke dalam al-jannah bertingkat-tingkat, karena kita meyakini yang namanya mubtadi', ahlul bid'ah wa dhalal, mereka masih muslim. Artinya apa? Artinya mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ahlussunnah wal Jamaah, as-salafiyun, mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ini sudah satu hal yang paten. Tapi keadaannya berbeda-beda antara satu kaum, satu kondisi yang ada di sisi mereka mubtadi'ah dengan sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang berada di sisi ahli bid'ah wa dhalal, mereka berhak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hakikatnya diharamkan dari syurga Allah Subhanahu wa taala dukhulan awwalian, masuk sebagai gelombang pertama, rombongan pertama. Karena nanti orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang akan membuka pintu syurga tersebut bertingkat-tingkat. Mereka yang langsung masuk bila hisabin wala azab, tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmah yang luar biasa, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang sangat luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mereka yang nantinya akan mendapatkan syafaat. Mereka tidak bergabung bersama rombongan pertama, tidak bergabung bersama rombongan kedua, tidak bergabung bersama rombongan ketiga, tapi mereka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam an-nar, dicuci terlebih dahulu, karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan, kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka kerjakan. Kita tidak bicara kesyirikan. Kalau kesyirikan tidak ada peluang untuk masuk ke dalam al-jannah. Seperti yang kita ketahui bersama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan selama dia tidak bertaubat, selama kaum tersebut tidak bermunajat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan tersebut. Maka paling mentok adalah kebid'ahan. Kebid'ahan hal kemaksiatan, bahkan min kabairiz dzunub, di antara dosa-dosa besar. Karena di antara hal yang menyebabkan al-bid'ah wad-dhalal, kebid'ahan dan kesesatan itu masuk ke dalam deretan dosa-dosa besar, paling tidaknya secara sadar ataukah tidak sadar mereka telah menganggap seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sebuah pengkhianatan. Ada risalah, ada ajaran Islam, ada amalan saleh yang tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Ini tuduhan yang sangat keji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka berhak untuk dicuci terlebih dahulu di an-nar, kemudian ujungnya masuk ke dalam syurga Allah biidznillah taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Selesai walhamdulillah dari penukilan ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang juga ucapan Al-Qadhi Iyadh. Kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-145. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah bisanadihi an Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mithlahu sawa'an. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda yang telah lalu persis, yakni man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang wafat dalam kondisi dia telah mengetahui, telah mengilmui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Telah kita lewati pembahasan yang berkaitan dengan syarat-syarat kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zid thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Ini 8 syarat. Sebahagian ulama menyebutkan 7 syarat yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-146, karena hadis yang 145 sama persis lafadznya dan periwayatannya dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Kita masuk kepada hadis yang ke-146. Berkata musannif alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, qal, beliau berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin, kami pada suatu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah masir, sebuah perjalanan. Al-masir disebutkan oleh sebahagian ahlul lughah, di antaranya adalah al-imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan al-masiru as-sayru ay yuridu bihi as-safar. Maksud dari al-masir adalah as-sayr. Yang dimaksudkan dalam ucapan Abu Hurairah tersebut adalah as-safar, perjalanan jauh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan sebuah perjalanan, yang mana perjalanan beliau biasanya dilakukan untuk melakukan sebuah ghazwah, melakukan sebuah peperangan. Begitu pula pada riwayat ini atau hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perjalanan yang disertai perjalanan tersebut oleh Abu Hurairah untuk melakukan sebuah peperangan, yaitu peperangan Tabuk. Insyaallah taala riwayat yang berikutnya, riwayat hadis ke-147 akan menjelaskan secara rinci bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin. Kami pernah bersama Nabi alaihi salatu wasallam mengikuti beliau dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar. Qal, fa nafidat azwadul qaumi. Makna nafidat ay furighat atau faniyat. Habis perbekalan yang ada di sisi rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke tempat tujuannya. Kondisi yang membutuhkan perbekalan, masih butuh makanan dan minuman, akan tetapi nafadat, furigat, sudah habis. Tidak ada lagi sisa perbekalan, atau mungkin menipis perbekalan yang ada di sisi Nabi dan rombongan beliau alaihi salatu wassalam. Qal hatta hamma binahri ba'di hamailihim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ham. Alham ini dalam lafaz bahasa Arab bisa kita terjemahkan bebas dengan niat yang kuat, berbeda dengan niat yang biasa-biasa saja. Kalau hamma artinya itu betul-betul ingin dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan sekedar niat yang mungkin terbesit satu ketika, setelah itu masuk kepada kesempatan yang lain sudah hilang lagi. Tidak, kalau hamma ya hummu, ini adalah satu lafaz yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sangat memiliki keinginan yang kuat. Untuk apa? Binahri ba'di hamailihim. Untuk menyembelih ba'di hamailihim, sebahagian kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka melakukan safar dengan menggunakan unta-unta. Jadi unta-unta itulah yang akan disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa dinikmati dan bisa menutup perbekalan yang sudah mulai menipis di sisi rombongan beliau alaihi salatu wassalam. Qal faqala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau jama'ta ma baqiya min azwadil qaumi fada'awta Allah 'alaiha. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan saran, memberikan masukan. Dari sini kita bisa mengambil faedah bagaimana ketawaduan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang benar-benar merealisasikan, mengaplikasikan, mengamalkan apa yang beliau sabdakan. Man tawadu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadu', rendah diri karena Allah subhanahu wa ta'ala, rafa'ah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dia. Dan derajat yang paling tinggi adalah derajat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah diri. Dalam doa kita setelah azan berkumandang di setiap waktunya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam al-wasilah. Al-wasilah adalah tempat yang paling tinggi, derajat yang paling mulia yang ada di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk berdoa, memohon kepada Allah agar Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan al-wasilah tersebut. Dan insyaallah ta'ala, atau sudah kepastian, Nabi alaihi salatu wassalam akan mendapatkan al-wasilah tersebut, yaitu derajat yang paling tinggi. Di antara sebabnya, karena beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang telah diangkat oleh Allah azza wa jal dikarenakan sikap ketawaduan, kerendah dirian yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan masukan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang notabene-nya yang beliau adalah orang yang di bawah Nabi alaihi salatu wasallam kemuliaannya, bahkan di atasnya Abu Bakar masih ada afwan, bahkan di atasnya Umar radhiyallahu taala anhu arda masih ada Abu Bakar yang kemuliaannya lebih daripada Umar. Tapi Umar bin Khattab menyampaikan masukan, saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi alaihi salatu wasallam memiliki ham, memiliki niat yang kuat untuk menyembelih sebahagian unta-unta yang dipakai oleh rombongan beliau alaihi salatu wasallam untuk melanjutkan perjalanan dan menutup tipisnya perbekalan yang ada di sisi rombongan Nabi alaihi salatu wasallam. Umar bin Khattab tidak setuju, kurang setuju dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar memberikan masukannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dengan penuh adab. Ini diantara adab yang kita ambil, yang hakikatnya pelajaran penting, tarbiyah salafiyah dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, gunakanlah ucapan-ucapan yang baik, jangan ucapan-ucapan yang kotor. Karena ucapan-ucapan yang kotor itu, kalau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan badhi'ul lisan, kalimah-kalimah yang radhilah, ucapan-ucapan yang hina, penuh dengan caci makian, penuh dengan unsur hardikan dan yang semisalnya, akan masuk kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim, mencela seorang muslim fusuk, seorang yang fasik, dia akan dihukumi sebagai seorang yang fasik, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengajarkan kepada kita, memberikan nasihat, memberikan masukan, bukan artinya kita harus merendahkan kedudukan orang lain. Umar bin Khattab merendahkan dulu kedudukan Nabi sampai mau diterima nanti sarannya, masukannya. Tidak demikian. Nabi SAW yang mendidik Umar bin Khattab, kalau ada masukan, dan Nabi SAW sendiri, beliau bukan orang yang anti kritik. Bukan anti kritis beliau SAW. Beliau mempersilahkan. Idza nasitu, kata Nabi SAW, kalau aku lupa, fadzakir, ayo, ingatkan aku. Ini tarbiyah dari Nabi SAW. Artinya kita bukan orang yang anti nasihat, anti masukan, anti kritikan, tidak. Kalau kita memiliki kesalahan, disampaikan kesalahannya dengan cara yang baik, ini yang paling penting. Jangan disertai dengan ucapan yang jelek, cacian, makian. Ini tidak berfaedah dan keluar dari adab-adab Islami, keluar dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim merupakan perbuatan kefasikan. Bagaimana apabila yang dicela bukan seorang muslim, bukan hanya seorang muslim, bahkan lebih mulia daripada muslim. Contoh siapa? Alim, seorang syekh, seorang ulama, dihinakan, dicaci maki. Ini lebih parah lagi. Seorang muslim saja yang jahil, kita cela, kita caci maki, kita jelek-jelekkan, kamu tidak beres kerjanya, kamu, kamu, kamu. Ini fusuk. Bahagian dari kefasikan. Apalagi yang dicela adalah seorang alim ulama yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jangankan dari seorang muslim, dari seorang mukmin, alim saja lebih tinggi keadaannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sekian banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus menghormati, harus mentauqir para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Mereka itu penerus, pewarisnya para nabi. Kalau kita sudah mencaci maki para ulama, wal iyadzu billah. Apalagi yang keluar ucapan-ucapan yang kotor. Si Bukhari, tukang fitnah, atau si tukang koki fitnah, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan orang yang fusak. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah fasik. Secara terang-terangan, Ubaid al-Jabiri dikatakan sebagai seorang yang tua renta, yang dipenuhi oleh orang-orang yang jelek di sekitarnya. Rabi' ibn Hadi Umair sama juga seperti itu. Malah ditantang, kalau misalkan ada benar, ini terekam ini. Kalau misalkan benar ada ucapan Syekh Rabi' ibn Hadi Umair yang berkaitan dengan seorang yang bernama Adil Mansur, la Adil wala Mansur, ditantang, ayo datangkan buktinya, audionya datangkan. Kalau kita datangkan audionya, dijawab lagi oleh dia, ini audionya ada. Jelas berarti tahziran Syekh Rabi terhadap Adil Mansur. Tapi kenapa belum Anda terima? Belum kita terima karena di sekelilingnya Syekh Rabi adalah bitonatan su, orang-orang yang jelek. Sama persis seperti fitnah-fitnah yang ada sebelumnya. Ketika ada beberapa pihak yang menyerang Syekhuna Syekh Rabi ibn Hadi Umair dengan kondisi seperti ini, beliau yang sudah kibar fisin wa kibar fil ilm, beliau orang yang luar biasa dalam ilmunya, begitu pula dalam usianya. Al-barakatu ma'akabirikum, ini masuk kepada beliau bi'idnillahi ta'ala, keberkahan bersama ulama-ulama besar di tengah-tengah kalian. Tapi dituduh orang-orang yang di sekitar beliau adalah orang-orang yang jelek. Itu tuduhan kepada Syekh Rabi sebenarnya. Artinya apa? Artinya Syekh Rabi ini orang yang sudah tidak bisa memilah dan memilih orang-orang yang baik di sekitarnya. Ini orang-orangnya jelek di sekitarnya Syekh Rabi. Ada Arafat, ada Abdul Wahid, ada Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili, ada Bandar Al-Khaybari, dan yang seterusnya. Orang-orang jelek berarti di sekitarnya Syekh Rabi. Karena Syekh Rabi sudah kurang akalnya untuk bisa memilih dan memilah mana murid-murid yang baik, mana murid-murid yang jelek. Tuduhan kepada Syekh Rabi, ini hakikatnya. Dari awal fitnah, yang berkaitan dengan hal ini dari awal fitnah, mereka terus menuntut, ayo datangkan audionya, mana rekaman suaranya Syekh Rabi yang mentahzir Muhammad bin Hadi. Dari awal sudah dituntut, mana, datang audionya Syekh, tersebar dengan suaranya Syekh, tanggalnya baru, sesuai dengan konteks pertanyaannya terekam. Masih ada saja cara-cara untuk menolak fatwa tersebut karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi kalau mereka menuntut, mana rekamannya? La Adil wala Mansur. Mana rekamannya? Adil Al-Hamdani. Mana rekamannya? Al-Mash'ari Mut'asib Al-Imam. Percuma kalau dikasih terus, rekamannya bakal ditolak lagi. Untuk apa dia tuntut rekamannya? Audionya untuk apa? Kalau memang yang dicari bukan Al-Haq, percuma sekian ribu audio dari Syekhuna Rabi Ibn Hadi, ilam yanfa. Lam yanfa'lahum. Karena yang mereka cari adalah dalih pembenaran, bukan al-haq. Jadi kalau mau menasihati seorang muslim, terlebih seorang alim, dengan cara-cara yang fasik, tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan cara-cara yang keji, tidak dibenarkan dalam Islam. Sibabul muslim fusuqun. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famabaluka bil alim al-allamah Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, dikatakan sebagai koki fitnah, bukan syekh lagi sepenyebutannya, si Bukhari. La haula wala quwwata illa billah. Kalau memang Anda mau menasihati asy-syekh al-allamah Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, gunakan lafaz-lafaz yang baik. Memberikan masukan kepada beliau, gunakan lafaz-lafaz yang baik, lafaz-lafaz yang mulia. Anda terdidik sebagai seorang muslim. Nabi Anda adalah nabi yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau berada pada posisi budi pekerti yang paling luhur wahai Muhammad alaihi salatu wasalam. Anda umatnya Muhammad. Berarti Anda juga dituntut untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Mankan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini yang kita nasihatkan kepada orang-orang yang suka makan dagingnya para ulama. Kalau memang tidak bisa menasihati, memberi masukan kepada para ulama dengan cara yang baik, usmut, diam. Tidak usah berbicara, tidak usah berkomentar. Jangan sampai tulisan-tulisan Anda, jangan sampai ucapan-ucapan Anda dijadikan sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Lihatlah bagaimana pendidikan Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda memberikan pendidikannya kepada kita. Beliau memberikan masukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, "Lau jama'ta ma baqiya min azwadil qaum." Kalau engkau wahai Rasulullah jama'ta mengumpulkan ma baqiya min azwadil qaum, sisa-sisa perbekalan. Jadi perbekalan untuk menuju Tabuk itu sudah menipis. Rombongan Nabi SAW dari A sampai Z, dari Fulan, Alan, Khalan dan yang seterusnya masih memiliki perbekalan tapi sudah menipis, tidak akan cukup sampai ke Tabuk. Maka saran dari Umar bin Khattab ketika Nabi SAW memiliki niat, kita harus menyembelih beberapa ekor unta ini agar perjalanan kita tetap bisa berlanjut dan agar perbekalan kita pun masih ada. Maka Umar bin Khattab, kalau ya Rasulullah, kalau memungkinkan engkau mengumpulkan sisa-sisa berbekalan yang ada di sisi kami, di sisi rombonganmu wahai Rasulullah, fada'autallaha 'alaiha, kemudian engkau berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada sisa-sisa perbekalan tadi. Qala fa fa'al. Maka ketika Umar bin Khattab memberikan saran tersebut, masukan tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa fa'al, langsung dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lihatlah, nasihat yang baik akan berbuah hal yang baik. Nabi SAW tidak, siapa engkau wahai Umar? Tidak congkak, tidak sombong. Nabi SAW diterima, fa'al, dikerjakan oleh Nabi SAW. Oh iya benar wahai Umar. Daripada kita harus mengorbankan sekian ekor unta, yang nanti unta ini masih kita butuhkan untuk perjalanan menuju Tabuk. Lebih baik kita mengumpulkan sisa-sisa berbekalan yang ada di sisi muslimin, di sisi rombongan-rombongan ini, kemudian didoakan oleh beliau alaihissalatu wassalam, doakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan doa keberkahan. Fafa'al, dilakukan hal tersebut yang merupakan saran dari Umar bin Khattab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal faja'a dzul burri bi burrihi. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan melakukan hal tersebut, salah seorang dari mereka yang memiliki gandum, sisa perbekalan, ada beberapa butir gandum yang ada, dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti riwayat berikutnya akan datang lebih terperinci bahwasanya perbekalan-perbekalan ini dikumpulkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau alaihi salatu wasallam meminta ada an-nita, kulit dari hewan yang sudah disamak untuk menampung perbekalan-perbekalan tersebut. Yang mana perbekalan tersebut nantinya akan didoakan keberkahan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang kemudian akhir kisahnya dibagikan kepada seluruh rombongan beliau alaihi salatu wasallam. Faja'a dzul burri bi burrihi, orang yang memiliki gandum, sisa-sisa gandum, didatangkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, meletakkan gandum di hadapan beliau. Wa dzut tamri bi tamrihi, dan mereka yang memiliki beberapa butir kurma datang dengan kurma-kurmanya. Qala wa qala Mujahid. Mujahid di sini adalah Mujahid bin Jabr, tabi'in ma'ruf, yang merupakan seorang yang mulia, perawi hadis. Wa dzunnawati binawah, ditambahkan oleh Mujahid lafaz wa dzunnawati binawah, orang-orang yang memiliki biji-biji untuk bisa dimanfaatkan sebagai tambahan perbekalan tersebut pun mengumpulkan biji-bijian tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sisa-sisa perbekalan yang ada di sisi mereka semuanya dikumpulkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit dari mereka yang punya sedikit kurma dikumpulkan, yang punya sedikit gandum dikumpulkan. Nanti ada juga Al-Kisrah, yang punya sedikit bahagian dari roti, sisa-sisa roti dikumpulkan juga di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Mujahid bin Jabr, wa dzunnawati binawah, dan mereka yang memiliki biji-bijian pun dihadapkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa ma kanu yasna'una binawah, maka ditanyakan, kalau kurma mungkin bisa dimanfaatkan, atau mungkin gandum bisa dimanfaatkan, atau potongan-potongan roti bisa untuk dimanfaatkan, lantas untuk apa beberapa rombongan, beberapa orang dari rombongan Nabi alaihissalatu wassalam mengumpulkan an-nawa, mengumpulkan biji-bijian? Apakah bisa dimanfaatkan? Apa bisa dimakan? Atau bisa diapakan? Maka dijawab, kanu yamussunahu wa yashrabuna alaihi al-ma. Mereka, bangsa Arab, terlebih rombongan yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa memanfaatkan biji-bijian tersebut. Dengan apa? Yamussunahu, mereka mengisap-isap karena saking kelaparannya. Nanti akan disebutkan dalam riwayat yang berikutnya, kondisi mereka ini tengah kelaparan sementara perbekalannya sangat menipis, tidak bisa menutupi hajat keseluruhan dari rombongan tersebut. Jadi biji-bijian tersebut yang mustunahu diisap oleh mereka untuk mengurangi rasa laparnya. Wa syrabuna alaihil ma, dan terkadang disiramkan kepadanya air, kemudian air tersebut diminum yang berisi biji-bijian tersebut karena sudah kekurangan, sulit. Apapun akan dilakukan untuk menghindari al-maut. Qala fada'a 'alaiha, maka setelah terkumpul biji-bijian, kurma, potongan-potongan roti, gandum di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam di atas kulit tadi yang sudah disamak, fada'a 'alaiha, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan keberkahan dari sisa-sisa berbekalan yang ada. Hatta mala'al qawmu azwidatahum, sampai seluruh rombongan yang ada di sisi Nabi SAW diperintahkan untuk mengisi perbekalan-perbekalan mereka. Isi tempat-tempat bekal yang mereka bawa. Yang punya kotak, ayo diisi. Kurmanya, gandumnya, semuanya diisi. Penuh sudah tempat-tempat yang mereka bawa, yang akan mereka jadikan sebagai perbekalan, sampai penuh perbekalan-perbekalan mereka tersebut, artinya siap melanjutkan perjalanan dan akan sampai menuju Tabuk. Qala faqala inda dhalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang terjadi di hadapan beliau. Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anni rasulullah, dan aku bersaksi aku adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba, seorang muslim bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia wafat dalam kondisi akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ghaira syakin fihima, tidak ragu tentang keutamaan kemuliaan yang ada pada dua kalimat tersebut, illa dakhala al-jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat pertama yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah secara global. Untuk menyingkat waktu, kita akan memasuki riwayat yang berikutnya yang insyaallah taala akan kita jelaskan secara bersamaan. Hadis yang ke-147 yang dikatakan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah an Abi Hurairah bisanadihi, dengan sanadnya dari sahabat yang mulia sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Aw an Abi Sa'id, atau dari Abi Sa'id al-Khudri, syakkal A'mash. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran memiliki keraguan apakah hadis ini dari Abu Hurairah ataukah Abu Sa'id al-Khudri. Akan tapi kita lihat dari qarinah yang ada, tanda-tanda yang ada, dan ini sangat erat kaitannya dengan riwayat yang sebelumnya telah kita baca, maka sahabah yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, wallahu a'lam bissawab. Qal, Abu Hurairah mengatakan, lamma kana ghazwatu Tabukin, ketika kami akan menempuh perjalanan menuju peperangan Tabuk, asaban nasa majaah, kondisi yang ada di sisi rombongan Nabi alaihi salatu wassalam tertimpa majaah, kelaparan. Habis perbekalan mereka, menipis perbekalan mereka, sementara perjalanan masih harus ditempuh. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, semua rombongan ini mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini hal yang lumrah. Ketika seorang yang dianggap lebih mulia dijadikan sebagai tempat aduan, tempat menyelesaikan permasalahan, tempat untuk bertanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Maka kondisi yang sedikit mencekam yang ada di sisi sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum mengantarkan mereka untuk memberanikan diri menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau azinta lana, kalaulah engkau mengizinkan kepada kami, fanaharna nawadhihana, untuk kami menyembelih sebahagian unta-unta yang kami jadikan sebagai kendaraan. Unta-unta yang kami bawa ini kami minta izin ya Rasulullah, tidak bisa kami pakai untuk melanjutkan perjalanan, tapi kami pakai untuk menambah perbekalan yang sudah menipis. Kami sembelih, kami olah untuk bisa dimanfaatkan oleh rombongan. Fa'akalna waddahana. Kemudian dengan unta yang telah kami sembelih tersebut, wahai Rasulullah, kami memakan untuk bisa melanjutkan safar ini, perjalanan ini, waddahana. Dan dengan minyaknya, minyak unta, kami bisa mengoleskan ke kulit-kulit kami untuk menahan teriknya matahari. Karena bil munasabah, Syekh bisa yudkar, yang namanya kota atau negeri Arab itu tidak akan keluar dari dua macam musim. Musim yang pertama musim dingin, musim yang kedua musim panas. Dan setiap musim yang ada pasti memiliki keekstriman yang sangat. Jadi kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas bahkan bisa sampai ke 50 derajat Celcius. Antum bayangkan air mendidih itu 100 derajat Celcius. Ini panasnya 50 derajat Celcius. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin bisa sampai ke 10 derajat. Bahkan di sebagian kota bisa sampai minus, turun salju. Dingin-dingin sekali. Cuaca-cuaca yang ekstrim. Musim-musim yang ekstrim. Dan ini dijelaskan oleh syurahul hadis terjadi ketika musim panas. Jadi mereka membutuhkan sebuah alat, sebuah minyak dalam hal ini untuk mengolesi kulit-kulit mereka agar terik matahari itu tidak langsung menembus kulit-kulit mereka, akan tetapi bisa ternetralkan dengan minyak-minyak yang mereka ambil dari unta-unta yang ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan hal yang demikian. Kami sembelih ya Rasulullah, dagingnya kami makan, minyaknya yang keluar dari kulit-kulit unta tersebut bisa kami manfaatkan untuk menjadi addahan. Addahan itu ya olesan, krim atau yang semisalnya untuk mengurangi sengitan panasnya matahari. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "If'alu." Kerjakanlah apa yang kalian inginkan. Artinya mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala faja Umar. Maka bersama dengan itu Umar bin Khattab datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in fa'alta, kalau engkau mengizinkan hal tersebut, qalla dhahr, akan semakin sedikit tunggangan kita menuju Tabuk." 2 onta disembelih, 3 onta disembelih, 4 onta, 10 onta disembelih, kurang. Nanti mayoritas dari rombongan Nabi alaihissalatu wassalam enggak naik tunggangan, ternyata jalan kaki, melambatkan pergerakan muslimin. Masukan dari Umar bin Khattab, adab yang diajarkan oleh Umar bin Khattab kepada kita. Nabi alaihissalatu wassalam sudah mengizinkan, ya Rasulullah, kita sembelih beberapa onta, 5 ekor onta, 10 ekor onta untuk kita tambahan bekal dan minyaknya kita pakai untuk mengurangi terik matahari. Foto, silahkan. Ifa'alu. Kerjakan apa yang kalian inginkan. Umar bin Khattab memiliki pandangan yang berbeda. Ini namanya perkara yang masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr. Musyawarahkan urusan-urusan kalian. Ini juga menunjukkan kepada kita, atau faedah yang bisa kita ambil adalah harusnya kita at-tanazul, memiliki sikap tanazul. Artinya apabila kita memiliki sebuah pendapat dalam lingkup musyawarah, ijtima, rapat, perkumpulan, komunitas, dan yang semisalnya, toh ternyata saran kita, masukan kita, pendapat kita tidak diterima, kita dituntut untuk memiliki sikap yang namanya at-tanazul. Sudah. Ternyata pendapat fulan yang lebih dipilih oleh pemimpin rapat, oleh koordinator, oleh ketua panitia, ya sudah. Jangan sakit hati, jangan mutung, jangan ngambek, dan yang seterusnya. Terima. Ini namanya realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr. Lihatlah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tarbiyahnya, pengajarannya kepada kita. Beliau alaihi salatu wasallam memiliki sebuah pendapat, yang itu pendapat itu dari sahabat beliau, lakukan. Tapi Umar bin Khattab memiliki pendapat yang lain. Yang mana pendapat ini telah kita sebutkan secara global lebih diterima nantinya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah masuk Isya? Selesaikan 3 menit. If'alu, kerjakan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Faja Umar bin Khattab mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, in fa'alta qalla dhahr. Kalau engkau mengizinkan ya Rasulullah, akan tambah sedikit tunggangan-tunggangan kita menuju Tabuk. Walakin ud'uhum bi fadli azwadihim. Pendapat yang aku miliki wahai Rasulullah, ajaklah mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan. Lihatlah adab yang luar biasa yang ada di sisi sahabat. Enggak ada caci makian. Enggak ada ucapan-ucapan yang membuat sakit hati orang lain. Tenang, lempeng, karena mereka memang terdidik di atas pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pendapatnya berbeda, tidak sesuai dengan mayoritas, tidak sesuai dengan pendapat yang dimiliki oleh mayoritas sahabat, karena mayoritas sahabat radhiyallahu anhum ardhahum pendapatnya seperti yang tersampaikan. Kami ingin menyembelih beberapa ekor unta ya Rasulullah. Dagingnya kami manfaatkan, minyaknya pun kami manfaatkan. Ini mayoritas sahabat. Tapi Umar bin Khattab satu orang memiliki pendapat yang berbeda. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, Umar bin Khattab tidak mencaci maki. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian orang yang baru dalam Islam. Kalian anak ingusan. Tidak. Nabi alaihissalatu wassalam mendidik Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab terdidik di bawah tarbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihissalatu wassalam ketika mendengarkan apa yang ada dari saran atau masukan dari Umar bin Khattab, ثم دع الله لهم عليها بالبركه. Kalau sudah ya Rasulullah, kumpulkan sisa-sisa berbekalan, engkau doakan dengan doa keberkahan. Allah ayaj'ala fi dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan dari sisa-sisa berbekalan yang ada tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Na'am." Benar wahai Umar. Lebih diterima. Apakah lantas sahabat-sahabat yang lain marah kepada Umar? Oh, Umar ini sudah mengacaukan rencana kita, menggagalkan apa yang kita rencanakan dari awal, dan yang seterusnya. Mencaci maki Umar? Tidak. Sahabat-sahabat Nabi juga terdidik di bawah pendidikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap mereka tanazul. Oh ya sudah. Pendapat kedua yang dimiliki oleh Umar itulah yang diambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan pendapat pertama yang kita miliki mayoritas sahabat tidak diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya sudah. Semoga ini menjadi pendapat yang lebih baik. Ternyata betul mendatangkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fada'a binit'in seperti yang kita jelaskan tadi adalah kulit yang nantinya akan menampung sisa-sisa perbekalan yang ada di sisi mereka para sahabat. Fa basatahu. fabasathahu, kemudian dihamparkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma da'a bi fadli azwadihim, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meminta masing-masing dari mereka meletakkan di hadapan beliau masing-masing dari sisa-sisa perbekalan mereka. Fa ja'ala ar-rajul yaji'u bi kaffi dhurratin, ada yang meletakkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, di depan Nabi alaihi salatu wasallam segenggam jagung. Jagung dihadapkan di hadapan beliau alaihi salatu wasallam, diletakkan di nitak tersebut, di atas kulit tersebut. Qala wa yaji'ul akharu bi kaffi tamrin, ada lagi di antara mereka yang datang dengan membawa satu genggam kurma. Qala wa yaji'ul akharu bi kisratin, kisrah ini tadi yang kita sebutkan dengan qita'in minal al-khubuz. Sebahagian lagi datang dengan membawa potongan-potongan roti. Hatta ijtama'a 'alan nita' min dzalika syai'un yasir. Jagung sedikit, kemudian kurma juga yang sedikit, begitu pula sedikit dari potongan-potongan roti. Dalam riwayat yang sebelumnya telah kita baca, ada gandum, ada biji-bijian, sedikit. Semuanya sedikit, sedikit, sedikit. Tapi lihatlah bagaimana keberkahan yang terjadi setelah itu. Kita lanjutkan sedikit, insyaAllah setelah adzanul isya, fal mu'adzin, tafadhal. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, ketika sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpulkan sisa-sisa berbekalan yang ada di sisi mereka, maka Nabi alaihi salatu wasallam fada'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa alaihi bil barakah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sisa-sisa perbekalan tersebut menjadi sisa-sisa perbekalan yang berkah. Keberkahan ini artinya adalah kathratul khair. Jadi walaupun sisa perbekalan tadi nampak sedikit, tapi kebaikannya banyak, bisa menutupi sekian hajat manusia, sekian hajat sahabat-sahabat, kebutuhan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena keberkahan tadi. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, kemudian setelah mendoakan dengan doa keberkahan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan khudhu fi au'iyatikum, ambillah, simpanlah perbekalan ini di tempat-tempat perbekalan kalian masing-masing. Jadi masing-masingnya memiliki tempat perbekalan dan disimpan terus. Kurma diisi penuh kurma, jagung diisi penuh dengan jagung, diisi penuh dengan biji-bijian, gandum dan yang seterusnya. Qala fa akhadhu fi au'iyatihim. Mereka pun melakukan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dan mengisi penuh perbekalan-perbekalan mereka, hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'u. Dalam perjalanan tersebut, dalam rombongan tersebut, tidak ada lagi tempat-tempat bekal yang kosong. Semuanya terisi penuh. Padahal tadinya sedikit. Segenggam kurma, segenggam jagung, segenggam gandum, sedikit. Tapi diminta oleh Nabi SAW setelah beliau doakan keberkahan, diminta oleh beliau SAW, isi penuh semua tempat bekal yang ada. Satu rombongan semuanya dipenuhi tanpa ada tempat perbekalan yang kosong sedikit pun. Fa mala'u illa mala'u, dipenuhi oleh mereka. Wala fa akalu hatta syabi'u, bahkan tidak cukup sampai di situ, mereka pun memakan perbekalan-perbekalan tersebut. Selain disimpan, mereka pun memakan apa yang ada di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, hatta syabi'u, sampai mereka benar-benar kenyang. Wa fadalat fadlatun, dan masih ada tersisa. Jadi bukan kurang lagi, kelebihan. Karena keberkahan ini yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tempat perbekalannya penuh, perut-perut mereka semuanya kenyang dengan keberkahan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari doa beliau. Masih menyisakan sisa-sisa makanan yang ada di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. Faqala Rasulullah, maka menyaksikan hal tersebut, menyaksikan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari keberkahan, kenikmatan kepada rombongan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum warḍahum, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fayuhjabu anil jannah, tidak akan ada yang mempersaksikan dua kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun, yuhjabu anil jannah. Dia dihalangi dari surga, tidak ada. Dia tidak akan mungkin terhalangi dari surga. Dia akan masuk dengan gampang, dia akan masuk dengan mudah ketika telah mengikrarkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala penjelasan secara global yang akan kita nukilkan dari ucapan para syurrah terkhusus Syekh Muhammad Ali Adam biiznillahi ta'ala akan kita nukilkan pada pembahasan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari dua riwayat yang telah kita bacakan ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana mau nanya, apakah benar pernyataan ini, semua yang tidak ada dalilnya itu bid'ah? Dalam perkara agama, na'am. Semua yang tidak ada dalilnya dalam perkara agama adalah sebuah kebid'ahan. Apapun itu, jangan dicampur adukkan dalam permasalahan duniawi. Ini sebahagian syubhat yang dilontarkan oleh sebahagian sufi ya. Berarti kalau kalian mengatakan semua yang tidak ada dalilnya bid'ah, berarti pesawat bid'ah. Karena tidak ada di zaman Nabi SAW dan tidak ada dalilnya beliau naik pesawat. Ini syubhat yang ada di sisi kaum sufiyah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan nampak sekali kejahilan dan ketidakadilan yang ada di sisi mereka. Allahul musta'an. Mohon nasihat kepada para santri yang tidak memiliki adab. La ilaha illallah. Kepada orang yang lebih tua daripada dia, dan mohon nasihati santri yang suka mengolok-olok pada santri yang lain. Jangan. Kalau santri ada yang tidak memiliki adab kepada orang yang lebih tua, maka kita ingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua. Maka kepada para talabah, camkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan anzilun nasa manazilahum. Posisikanlah manusia sesuai dengan kedudukan-kedudukan mereka. Orang tua ya harus kita hormati. Walaupun di pandangan seorang santri, seorang thalabah, orang tua tersebut orang tua yang jahil, enggak memiliki hafalan Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya masih ya tata-ata, terbata-bata. Walaupun tetap Islam mengajarkan antum untuk bisa beradab kepada orang yang lebih tua dan memiliki sikap rahmah sayang kepada anak-anak yang lebih muda usianya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana punya orang tua yang kafir. Ana menasihatinya agar masuk Islam, tapi mereka membantah nasihat ana. Jadi bagaimana untuk menasihatinya? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Doakan hidayah dan jangan sampai luput setiap sujud antum untuk meminta hidayah. Meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang tua antum. Sampaikan nasihat terus dengan cara yang hikmah. Walaupun mungkin nasihat pertama ditolak, nasihat kedua dihinakan, nasihat ketiga dicaci maki dan yang seterusnya, jangan putus asa untuk memberikan nasihat, nasihat dan nasihat. Sampaikan terus dan jangan lupa yang paling penting adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua antum bisa masuk ke dalam hidayah al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah boleh kita tidak berbicara dengan teman kita agar menghilangkan olokan dan keburukan? Karena ketika ana dekat dengan teman ana ini sering diolok-olok oleh teman dan akhirnya menimbulkan keburukan seperti berkelahi dan yang semisalnya. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dalam hal ini untuk kita bisa memilih teman-teman duduk yang baik. Di antara ciri-ciri teman duduk yang baik adalah kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan, jauh dari perbuatan-perbuatan buruk, akhlak-akhlak yang buruk, dari apa yang telah dimiliki atau ditularkan oleh orang lain, teman-teman kita sendiri. Maka apabila antum memilih teman duduk yang baik, bukan boleh atau tidak pertanyaannya, bahkan wajib, karena itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bisa memilih teman-teman duduk yang baik. Almar'u ala dini khalilih, seorang itu dilihat dari keadaan temannya. Afwan, Anda mau bertanya bagaimana dengan orang yang tidak mau atau tidak suka dinasihati dan dia malah marah dan membentak. Katanya kenapa? Mulut-mulutku sendiri. Allahul Musta'an. Ad-dinun nasihah. Tiga kali diulangi oleh Nabi SAW. Tapi jangan semata-mata antum tahu hadis ini langsung antum nasihati orang lain dengan nasihat yang serampangan. Tidak mengenal sikap hikmah dalam menasehati. Harus kita sebagai orang yang menasehati mengkoreksi. Kita menasehati satu orang, menasehati orang yang kedua, orang yang ketiga. Kalau tiga-tiganya menolak terus nasihat kita, jangan-jangan kita yang salah dalam menasehati. Kita yang tidak beradab dalam menasehati. Kita menasehati tapi sambil merendahkan dia misalkan. Kita menasehati sambil mempermalukan dia di hadapan orang lain misalkan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan bagi mereka-mereka yang menasihati orang lain. Janganlah memiliki sikap al-isti'jal, terburu-buru. Tetap dengan sifat hikmah, sikap hikmah yang bisa membawa nasihat tersebut dengan sesuatu yang bi'idnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan mudah diterima oleh orang yang kita nasihati tersebut. Tapi kalau sudah dilakukan dengan sikap yang hikmah, tidak ada isti'jal, tidak mempermalukan, tidak menta'yir, tidak menjelek-jelekkan dia dan yang seterusnya, tapi nasihat tersebut tetap tidak diterima, lasta 'alaihim musaytir. Kita tidak bisa menyetir mereka, kita hanya bisa menasihati mereka. Kalau diterima alhamdulillah, jika tidak pun alhamdulillah, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.